ini ada diskon apa gitu, kita langsung dapat nih. Makanya pantaskan dulu diri kita, dawamin. Akhirnya Imam Ahmad bilang, sayalah Ahmad bin Hanbal. Oh benar, ini Ahmad bin Hanbal, ya nggak salah, nggak salah, masya Allah, masya Allah, udah pelukan. Ini keajaiban dari istighfar. Coba, butuh apa dalam hidup? Pasti kita punya banyak kebutuhan. Sampai kita minta garam aja, kata Nabi, minta dulu ke Allah baru cari di warung. Jadi sebelum kita ke warung nyari garam, ya Allah garam, ya Allah, cari uang receh beli di warung. Terus apa gunanya minta ke Allah? Banyak gunanya. Siapa yang bilang kita akan sampai di warung? Siapa yang bilang garam itu akan sampai ke rumah kita? Siapa yang bilang garam itu menjadi kebaikan buat kita? Siapa yang bilang bahwa kita akan hidup sampai masakan kita itu selesai dan kita bisa memakannya? Istighfar, minta ke Allah sebelum kepada yang lain. Astagfirullah, minta ke Allah, astagfirullah. Pengen apa aja istighfar. Sampai dulu di zaman Imam Hasan Al-Basri, tabi'in, ada tiga laki-laki yang datang nemuin Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam Hasan, saya itu gak punya anak, udah lama menikah tapi belum dikaruniai anak. Kata Imam Hasan Al-Basri, banyak-banyak istighfar ya bu. Oh ya, siap-siap pulang. Datang lagi orang kedua, gak punya kerjaan, miskin. Ya Imam Hasan, saya tuh miskin, fakir, susah banget untuk dapatin rezeki. Gimana tuh? Kata Imam Hasan, banyak-banyak istighfar ya bu. Oh ya ya, pulang. Datang lagi yang ketiga, Imam Ahmad, saya itu sakit udah sekian tahun dan belum sembuh-sembuh, apa yang harus saya lakukan? Banyak-banyak istighfar ya. Ya pulang. Muridnya Imam Ahmad nanya, heran, soalnya jawabannya template gitu kan, bukan jawaban yang langsung ditulis ada masalah apa, enggak, template. Jadi ini jawaban untuk segala pertanyaan. Imam Hasan Al-Basri itu udah bikin template banyak istighfar, udah aja siapapun yang curhat ke beliau send template yang sama, kayak admin banget kan. Akhirnya muridnya Hasan Al-Basri nanya, ya Syekh, kenapa harus kayak gitu, semua jawabannya sama padahal pertanyaannya beda-beda. Kata Imam Hasan, tidakkah kamu membaca Al-Quran di surat Nuh? Allah mengatakan, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Coba beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, Allah pasti akan mengampuni. Satu, Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat. Dua, Allah akan memberikan harta yang sangat banyak. Tiga, Allah akan memberikan keturunan untuk kalian. Empat, Allah akan memberikan kebun-kebun atau ladang. Lima, Allah akan memberikan air sungai yang mengalir. Enam, istighfar. Tapi fadilahnya macam-macam, sehingga masalahnya apa aja jawabannya sama, istighfar. Butuh air, istighfar. Butuh jodoh, istighfar. Pengen punya anak, istighfar. Kerjanya susah, istighfar. Apapun masalah kita, istighfar. Dan itu means-nya apa? Artinya apa? Artinya yang menghalangi kebaikan dalam hidup kita itu cuma satu, dosa. Yang buat hidup kita itu susah dalam hidup itu cuma dosa. Makanya kalau pengen hidupnya jadi mudah, hilangkan dulu dosa. Dan cara menghilangkan dosa itu hanya dengan istighfar. Kita memperbaiki masa lalu gak mungkin. Kita hanya bisa menyesali masa lalu dan minta maaf kepada Allah dan memperbaiki masa depan. Allah akan mudahkan. Jadi yang kedua poinnya teman-teman, kita ada hajat apa? Istighfar. Kalau belum terkabul, berarti emang istighfar kita itu belum masuk grup, masih japrian, belum broadcast. Pantaskan diri kita supaya Allah invite ke dalam grup orang yang rajin istighfar, sehingga nanti Allah kasih kita hadiah voucher kupon istimewa yang hanya dikasih kepada orang-orang yang Allah.